بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya punya sepupu yang Syiah. Ketika sholat dia menepuk tangannya ketika duduk di antara dua sujud. Akhlak yang harus saya lakukan bagaimana cara menasihatinya? Pertama begini. Ini agak kompleks persoalannya dan saya menyampaikan pendapat-pendapat saja. Lihat sini baik-baik. Jika ada seseorang mengamalkan satu perbuatan terkhusus dalam urusan agama, amalan yang tidak tepat dalam tuntunan agama kita, maka yang pertama dilakukan adalah memperbaiki, memberikan solusi. Bagaimana caranya? Pertama kita mulai dengan doa dulu. Antum kenal Firaun? Sana Rasul, sana kenal Firaun, luar biasa. Baik, Alhamdulillah. Baik, bukankah Nabi Musa ketika akan datang ke Firaun berdoa dulu? Apa doanya? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Baik, pertama anda doakan dulu, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mohon berikan cahaya di hatinya ya Allah. Tunjukkan sesuatu yang benar, yang benar yang menurut engkau benar. Berikan kemudahan kepada lisan hamba ya Allah untuk bisa dipahami oleh sepupu hamba. Ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah untuk mendapatkan pencerahan. Akan kurang baik yang apa yang ia kerjakan selama ini. Anda berdoa dan lakukan di keheningan malam saat tidak diketahui oleh banyak orang. Tunaikan tahajud, mohon dengan benar, mintakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu itu. Yang kedua, lihat level orangnya. Kalau level orangnya bisa menerima Anda, menghormati, lalu Anda sampaikan lagi kembali kepadanya. Ah, saya dapat referensi, agak berbeda. Yuk, kira-kira bagaimana kalau kita bisa tanyakan nih. Ya, alhamdulillah. Apakah seperti ini, ataukah ini yang benar, ini yang kurang? Mau gak kira-kira kita tanyakan? Ayo, ajak dia ke ustadznya. Begitu datang, sampaikan kepada yang lebih paham. Disitulah kemudian dia akan terbuka, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Dari mana salah sholat seperti ini? Ini ya, saya buka kitabnya di sini. Cara yang nepuk-nepuk itu referensinya seperti ini. Ini tidak tersambung dengan Nabi. Ini karyanya karya sipulan. Hadisnya bukan hanya lemah, tapi ada kepalsuan di dalamnya. Ini amalan sekian, sekian, sekian, sekian. Ini kitabnya dari mazhab kamu, dari kepercayaan kamu. Ini sipulan, ini referensinya. Dibuka pencerahannya, pencerahannya. Kalau sudah terbuka, sudah diketahui, sudah jelas, maka akan lebih mudah menerima masukan dibandingkan Anda paksa dia untuk mengakui apa yang Anda sampaikan. Paham? Masalah ini sudah dibahas tentang aliran ini oleh Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau punya 19 kitab ditulis oleh beliau langsung. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Lihat halaman ke-10, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah bawah. Ini beliau menerangkan tentang aliran-aliran bid'ah. Bid'ahnya bid'ah akidah, bukan bid'ah fikih. Yang dihukumi sesat di Tanah Jawa. Tanah Jawa. Jadi pasalnya tentang pasal aliran sesat Tanah Jawa. Halaman ke-10 ya beliau menyebutkan, wa minhum rafidhiyun. Di antara aliran yang sesat itu adalah rafidhiyun. Rafidhiyun dari kata rafidhah. Rafidhah itu orang yang menolak, bahkan mencela, mencerca habis sahabat-sahabat Nabi. Terutama Abu Bakar, ya radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sekarang sekte itu ada di kalangan Syiah. Disebut oleh beliau aliran yang menyimpang. Ya wa hum yasubbuna sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa Umar bin Al-Khattab wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu tipikalnya kata beliau senantiasa menggunjingkan, mencela sahabat Nabi khususnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan seringkali mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita menghormati seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita menyayangi mereka tanpa kecuali. Yang ini agak berbeda. Karena itu kata Syekh Hasyim bin Asy'ari, perilakunya, pekerjaannya, amalan-amalan sekte ini itu dihukumi oleh beliau aliran yang menyimpang. Ya Allah Ta'ala alam bissawab.